الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita terakhir telah membahas tentang syarat tinggal di negeri kafir dan selesai sampai di halaman 232. Selanjutnya kita akan membaca keterangan dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai ketentuan yang harus dimiliki oleh mereka yang ingin menetap di negeri kafir. Syarat apa saja yang harus dipenuhi agar dia diizinkan secara syar'i menetap di negeri kafir. Kita baca terlebih dahulu. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagi yang ingin menetap di negeri tersebut, yaitu negeri kafir, ada dua syarat utama. Pertama, merasa aman dengan agamanya. Maksudnya, hendaknya ia memiliki ilmu, iman, dan kemauan kuat yang membuatnya tetap teguh dengan agamanya, takut menyimpang dan waspada dari kesesatan. Ia harus menyimpan rasa permusuhan dan kebencian terhadap orang-orang kafir serta tidak sekali-kali setia dan mencintai mereka, karena setia dan mengikat cinta dengan mereka bertentangan dengan iman. Allah Ta'ala berfirman, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik, bersegera mendekati mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau suatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51-52. Nah, di sini ada pernyataan orang munafik. Mereka yakuluna, mereka mengatakan, Nakhsha an tusibana da'irah. Kami khawatir akan tertimpa bencana. Yang dimaksud tertimpa bencana di sini adalah kami khawatir nanti kalau kami menunjukkan pro dengan orang mukmin, orang-orang Yahudi itu akan mengalahkan kaum muslimin, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kami akan ikut kena dampaknya, ditindas oleh Yahudi. Karena ketakutan mereka kepada orang Yahudi, maka akhirnya pun mereka lebih memilih untuk berpihak kepada orang Yahudi dibandingkan kepada kaum muslimin. Dan kondisi seperti ini kita bisa saksikan di masa sekarang. Alasan terbesar kenapa orang-orang liberal begitu senang dengan orang kafir adalah karena mereka merasa orang kafir itu lebih hebat dari sisi dunia, lebih kuat dari sisi persenjataan dan kekuatan militer, sehingga mereka berpihak kepada orang kafir. Memang bukan karena takut kepada orang kafir, karena berharap agar bisa mendapatkan sebagian harta dari orang kafir. Orang munafik di masa silam, mereka takut menampakkan diri untuk berpihak kepada kaum mukminin, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, karena khawatir nanti kalau orang Yahudi berhasil mengalahkan Muhammad dan para sahabatnya, mereka juga turut mendapatkan dampak buruknya. Kemudian mereka mengatakan nakhsha an tusibana da'irah. Kami khawatir nanti kami akan mendapatkan bencana. Lalu dijawab oleh Allah, fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi akan mendatangkan kemenangan bagi kaum mukminin, sehingga justru akan membalik ketakutan mereka, orang-orang munafik yang mereka memusuhi kaum muslimin dengan harapan nanti kalau Yahudi berhasil mengalahkan kaum muslimin, mereka akan dilindungi oleh orang Yahudi. Kemudian kita lihat hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka ia tergolong dari mereka. Seseorang selalu bersama dengan orang yang ia cintai. Orang yang mencintai satu kaum, maka dia tergolong bagian dari mereka. Karena manusia itu akan selalu bersama dengan orang yang dia cintai. Dan pernyataan ini pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh orang Badui, mata sa'ah, kapan kiamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Madza a'dadta?" Apa yang telah kamu persiapkan? Kemudian si Badui ini mengatakan, "Hubbullahi wa rasuli." Yang aku persiapkan adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Sehingga adanya rasa cinta menyebabkan adanya ma'iyah. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita dilarang untuk mencintai orang kafir. Dan perlu dibedakan antara mencintai dengan memusuhi. Ini dua hal yang berbeda. Perlu dibedakan antara tidak mencintai dengan memusuhi. Tidak mencintai belum tentu memusuhi. Di situ ada larangan dan ada perintah. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk mencintai orang kafir, memberikan al-wala, loyalitas kepada orang kafir. Memberikan al-mawadda, loyalitas dan kecintaan kepada orang kafir. Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di saat yang sama juga memerintahkan agar kita memusuhi orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Namun Allah membolehkan bagi orang mukmin untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin. Seperti firman Allah, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum walam yukhrijukum fid dini. Allah tidak melarang untuk antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada orang kafir dan bertindak adil kepada orang kafir selama mereka tidak memusuhi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ini dalil bahasanya kalau sebatas berbuat baik kepada orang kafir yang dia tidak memberikan permusuhan kepada mukmin, tidak bertentangan dengan prinsip larangan mencintai orang kafir. Kita ulangi ya. Jadi Allah melarang kaum mukminin mencintai orang kafir. Tapi tidak mencintai itu tidak sama dengan memusuhi. Untuk memusuhi hukumnya ada rincian tersendiri. Yang Allah larang adalah jangan mencintai orang kafir. Karena ketika mencintai, efek sampingnya adalah orang itu akan selalu mengikuti sosok yang dia cintai. Tapi kalau memusuhi, maka di situ dirinci. Jika orang kafirnya adalah orang kafir yang memusuhi kaum mukminin, maka kita diperintahkan untuk memusuhi mereka. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Yang kedua, orang yang tidak memerangi kaum mukminin, membiarkan kaum mukminin dan bersikap baik kepada kaum mukminin, maka Allah tidak melarang bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan bertindak adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian atau tidak memusuhi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Berarti sebatas berbuat baik kepada orang kafir boleh atau tidak diperbolehkan. Maka ada dua hal yang perlu kita bedakan antara pluralitas dengan pluralisme. Pluralitas itu sebuah realita. Ada berbagai macam agama yang tinggal bersama kita, bersama agamanya kaum muslimin. Ini realita yang tidak bisa kita hilangkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak perintahkan kepada kita paksa mereka semuanya untuk masuk Islam. Namun kalau pluralisme, nah ini berbeda lagi. Pluralisme itu berarti menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk membangun loyalitas. Kita biarlah berbeda, yang penting kita saling mencintai. Nah yang seperti ini tidak diperbolehkan, karena mencintai orang kafir dalam Islam dilarang. Namun bukan berarti tidak mencintai sama dengan memusuhi. Tayyib. Mencintai musuh Allah adalah bahaya yang paling besar pada diri muslim. Karena mencintai mereka berarti mengharuskan seorang muslim untuk setuju mengikuti mereka atau paling tidak mendiamkan kemungkaran yang ada pada mereka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencintai suatu kaum maka ia tergolong dari mereka. Yang kedua, ia mampu menegakkan dan menghidupkan syiar agama di tempat tinggalnya tanpa ada penghalang. Ia bebas melakukan salat fardu, salat Jumat dan salat berjamaah jika ada yang diajak salat berjamaah dan Jumat, menunaikan zakat, puasa, haji dan syiar Islam lainnya. Jika ia tidak mampu melakukan hal di atas, maka ia tidak diperbolehkan tinggal di negeri kafir. Bahkan dalam keadaan seperti ini, wajib ia hijrah dari tempat seperti itu. Penulis kitab Al-Mughni menyatakan tentang macam-macam manusia yang diwajibkan hijrah. Di antaranya, orang yang mampu melakukannya sementara di tempat tinggalnya ia tidak mampu menampakkan agamanya dan tidak bisa menunaikan kewajiban agamanya. Maka dalam keadaan seperti ini wajib baginya melakukan hijrah berdasarkan firman Allah Ta'ala, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masyira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri kepada mereka, malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Makkah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah dari bumi, di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 97. Ancaman yang sangat berat dalam ayat ini menunjukkan bahwa hijrah hukumnya wajib. Karena melaksanakan kewajiban adalah wajib bagi orang yang mampu melaksanakannya. Sedangkan hijrah merupakan salah satu hal yang penting dan pelengkap dari kewajiban agama tersebut. Maka jika suatu kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan adanya suatu yang lain, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya. Nah, tadi yang pertama adalah kita berada di posisi aman dengan agama kita. maksudnya kita tidak terpengaruh dengan kesesatan yang dimiliki oleh orang kafir ketika kita tinggal di negara kafir. Dan yang kedua, terkait masalah keamanan dalam menjalankan agama, di mana kita bisa melaksanakan syiar agama Islam tanpa tekanan dari orang kafir. Kemudian di sini Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan keterangan dari penulis Al-Mughni. Siapa penulis Al-Mughni? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau salah seorang ulama mazhab Hambali dan bahkan termasuk Syekhul Islam di mazhab Hambali. Karya beliau banyak menjadi rujukan bagi para ulama Hambali di zaman setelahnya. Dan Imam Ibnu Qudamah menulis kitab fikih sesuai dengan mazhab Hambali dengan tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan dasar. Beliau menulis kitab yang berjudul Al-Umdah, yang isinya adalah matan ringkas untuk fikih mazhab Hambali. Kemudian tingkatan yang kedua, bagi mereka yang ingin mempelajari khilaf, tapi khilaf dalam satu mazhab, khilaf dalam sesama mazhab Hambali, beliau menulis buku berjudul Al-Kafi. Kemudian tingkatan yang ketiga fikih muqarin, fikih perbandingan, yang di situ beliau menyebutkan khilaf antar mazhab, baik yang ada dalam mazhab Hambali maupun dalam mazhab yang lain. Yang mewakili buku fikih yang ketiga, tingkatan yang ketiga, adalah kitab Al-Mughni. Sehingga kalau orang ingin menguasai mazhab Hambali seutuhnya, maka dia disarankan untuk membaca secara bertahap. Yang pertama Al-Umdah, kemudian naik Al-Kafi, kemudian naik lagi menjadi Al-Mughni. Dan itu bisa menghabiskan waktu yang sangat panjang. Demikian pula dalam mazhab Syafi'i, ada sebagian ulama Syafi'i yang menulis buku seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Beliau menulis buku mazhab Syafi'i secara berkelas. Yang pertama matan khusus Syafi'iyah, kemudian nanti atasnya menyebutkan perbedaan pendapat antar ulama Syafi'iyah, kemudian atasnya beliau menyebutkan pendapat antar para madhab, sehingga menjadi fikih perbandingan dalam karya Al-Ghazali. Dan para ulama memberikan perhatian seperti ini menunjukkan bagaimana harapan mereka agar kaum muslimin ketika belajar itu bisa melakukannya secara bertahap. Penulis kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah menyebutkan macam-macam orang yang wajib hijrah. Namun di sini Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak menyebutkan teksnya, dan beliau hanya menyebutkan kesimpulannya. Di antara orang yang wajib melakukan hijrah adalah orang yang tidak bisa menunaikan kewajiban agamanya. Berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 97, orang yang tinggal di negeri kafir sampai menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya, ketika mati disebut sebagai apa? Disebut sebagai apa? Zalimi anfusihim. Mereka mendolimi diri mereka. Mendolimi diri mereka artinya apa? Mati dalam kondisi su'ul khatimah, mati dalam kondisi maksiat. Zalimi anfusihim. Mereka mendolimi diri mereka, mati dalam kondisi maksiat su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Yang ini menunjukkan bahwa orang yang tidak bisa menjalankan agamanya ketika tinggal di negeri kafir wajib untuk hijrah. Wajib untuk hijrah. Dan ini ancaman yang berat bagi mereka yang tidak mau melakukan hijrah. Tayyib, berarti kita simpulkan kembali lagi, ada dua syarat yang utama bagi mereka yang ingin tinggal di negeri kafir. Yang pertama apa? dia aman dari syubhat. Aman dari syubhat dalam arti dia tidak akan terpengaruh dengan kesesatan dan penyimpangan pemikiran yang dimiliki oleh orang kafir. Yang kedua, dia bisa menjalankan syiar agamanya. Nah, acuan syiar itu adalah kegiatan agama yang sifatnya jama'i. Contohnya Jumatan, sholat Id, sholat berjamaah lima waktu, adzan. Jika ibadah-ibadah yang sifatnya jama'i ini bisa dilaksanakan dengan mudah tanpa tekanan dari negeri kafir, dari pemerintah yang kafir, maka melaksanakan atau tinggal di negeri seperti ini diperbolehkan. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan suasana seperti itu. Bahkan terkadang kita jumpai ada orang yang tidak pernah Jumatan selama tinggal di negeri kafir. Jangankan sholat lima waktu berjamaah, Jumatan saja dia gak bisa. Kalau sudah seperti ini keadaannya, maka kewajiban bagi dia harus keluar dari negeri kafir dan kembali ke negeri muslim. Nah, selanjutnya, setelah dua syarat pokok tersebut bisa terpenuhi, maka tinggal di negeri kafir terbagi menjadi dua. Pertama, ia tinggal untuk tujuan dakwah dan mengajak orang ke dalam Islam. Ini adalah bagian dari jihad dan hukumnya fardu kifayah bagi yang mampu untuk itu, dengan syarat bisa merealisasikan dakwah tersebut dengan baik dan tidak ada yang mengganggu atau menghalanginya. Karena berdakwah kepada Islam adalah wajib. Itulah jalan yang ditempuh oleh para utusan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya menyampaikan ajaran Islam walaupun satu ayat. Di mana dan kapan saja mereka berada, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Nah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. "Balighu anni walau ayah," sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kemudian berikutnya adalah keadaan bagi mereka yang tinggal di negeri kafir. Yang pertama, orang yang tinggal di negeri kafir untuk berdakwah. Ini diperbolehkan dengan dalil Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Dalil dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi di tengah orang kafir, meskipun mereka sendirian. Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah untuk datang ke negaranya Fir'aun, meskipun beliau belum punya pengikut dan Bani Israel dalam kondisi yang lemah. Demikian pula nabi-nabi yang lain, Nabi Lut dan seterusnya. Sedangkan dalil dari sunnah, Nabi SAW mengutus banyak sahabat menyebar ke berbagai macam negeri untuk mendakwahkan Islam, seperti Mu'ad ibn Jabal yang diutus oleh Allah, yang diutus oleh Nabi SAW untuk mendakwahi penduduk Yaman. Dan ini juga menjadi ijma' kaum muslimin. Sehingga kalau datang ke negeri kafir dalam rangka berdakwah, hukumnya diperbolehkan. Selanjutnya, kedua, ia tinggal untuk mempelajari keadaan orang-orang kafir dan mengenal sejauh mana kerusakan akidah, kedzaliman, akhlak, moral dan kehancuran sistem peribadatan orang-orang kafir. Dengan demikian ia bisa memperingatkan orang-orang untuk tidak terpengaruh dan tergiur dengan mereka, dan ia bisa menjelaskan kepada orang-orang yang kagum dengan mereka. Ini juga termasuk bagian dari jihad, karena bertujuan menjelaskan kehancuran agama orang-orang kafir. Dan ini secara tidak langsung mengajak manusia kembali kepada Islam, karena kerusakan kaum kafir menjadi bukti atas kebenaran agama Islam. Seperti disebutkan dalam kata mutiara, sesuatu menjadi lebih jelas dengan mengetahui kebalikannya. Tetapi dengan syarat keinginan itu terrealisasi tanpa kemudorotan yang lebih besar daripadanya. Jika tidak terrealisasi maksud dan tujuan tinggal di negeri kafir seperti tersebut di atas, maka tidak ada faedahnya ia tinggal di negeri kafir. Jika ia bisa merealisasikan maksud dan tujuannya, tapi kemudorotan yang ditimbulkan lebih besar, seperti orang-orang kafir membalasnya dengan ejekan, memaki Islam, Nabi SAW dan imam-imam Islam, maka wajib baginya menghentikan kegiatan tersebut berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tasab wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka kembali. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerja, apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Termasuk dalam bagian ini adalah orang Islam yang tinggal di negeri kafir untuk menjadi mata-mata guna mengetahui rencana orang kafir terhadap umat Islam. Selanjutnya, ia menginformasikan rencana tersebut kepada orang-orang Islam agar berhati-hati dan mengerti tentang tipu daya musuh Islam. Hal ini pernah dilakukan Nabi SAW saat beliau mengirimkan Hudzaifah bin Yaman ke tengah-tengah orang musyrikin di saat perang Khandaq untuk mengetahui keadaan mereka. Kemudian kondisi yang kedua adalah tinggal di negeri kafir dalam rangka apa? Untuk mencari keburukan orang kafir dan menjelaskannya kepada kaum muslimin, bukan malah sebaliknya. Tinggal di negeri kafir dalam rangka untuk menceritakan tentang keindahan negeri kafir. Misalnya dia buat novel atau dia buat cerita tentang keindahan negeri kafir yang dia kunjungi, yang justru malah membuat tertarik kaum muslimin untuk datang ke sana. Kalau seperti ini malah kebalikannya. Yang beliau maksud di sini adalah tujuannya dalam rangka agar menyadarkan kaum muslimin sehingga mereka tidak tertarik untuk datang ke negeri kafir. Ada pepatah mengatakan sesuatu itu menjadi jelas dengan mengetahui kebalikannya. Maka kebaikan akan menjadi semakin jelas nampak sebagai kebaikan ketika kita melihat keburukan. Mukjizat akan semakin jelas terlihat sebagai mukjizat ketika kita tahu tentang sihir. Karena itu hikmah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sihir di tengah umat manusia. Tujuannya adalah untuk kemudian mengajarkan kepada umat manusia apa beda antara mukjizat dengan sihir. Karena para nabi ketika mendatangkan mukjizat dituduh tukang sihir. Kemudian Allah jelaskan seperti ini sihir, ini mukjizat. Namun kemudian malah disalahpahami. Akhirnya sihir malah dipelajari dan itu dianggap sebagai karomah, turunan dari mukjizat. Hanya saja beliau berikan catatan bahasanya ini boleh selama tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Misalnya kemudian orang kafir membalas dengan ejekan yang lebih parah, tayyib, dan ternyata seperti itu terjadi. Kita bisa lihat seperti film Innocent of Muslim, kemudian karikatur-karikatur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian karya-karya mereka yang ingin menjatuhkan negeri Islam itu banyak tersebar di negeri kafir. Maka justru yang terjadi sebaliknya, karya orang kafir yang menjatuhkan negeri muslim yang tersebar di negeri kafir jauh lebih banyak dibandingkan karya orang muslim yang menjatuhkan negeri kafir yang tersebar di negeri muslim. Padahal idealnya seharusnya kaum muslimin itu lebih semarak dalam memahami tentang keburukan negeri kafir. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Dan justru banyak kaum muslimin yang justru memuji negara-negara kafir. Ketegangan seperti ini terus terjadi sejak masa silam dan sampai sekarang. Namun terkadang tidak disadari oleh kaum muslimin, justru banyak karya orang kafir yang menjatuhkan negeri muslim tersebar di negeri kafir dan bahkan disebarkan keluar. Sebaliknya, karya kaum muslimin yang menjatuhkan negeri kafir kemudian tersebar di negeri kaum muslimin tidak lebih banyak dibandingkan karya mereka. Ada banyak ulama yang mereka tinggal di negeri Amerika, di negeri Eropa, dan membuat karya tulis tentang bagaimana budaya yang terjadi di sana, kemudian bagaimana kondisi keagamaan yang ada di sana, tujuannya untuk menjelaskan kepada kaum muslimin yang ada di negaranya, terutama di Timur Tengah, seperti apakah realita negara kafir. Artinya, kalaupun kalian kepo, ya, ingin sekali tahu kondisi yang realitanya, ini sudah saya ceritakan dalam buku saya. Kalian tidak perlu datang. Namun, semangat seperti ini di negara kita, di Indonesia, tidak sebagaimana yang terjadi di sana. Dan penyebaran karya tulis tentang buruknya negeri muslim di negeri kafir lebih banyak. Tayyib, barangkali sudah pernah kita ceritakan ya, sekitar tahun berapa itu? 2013 atau 2014, ada salah seorang peneliti dari Amerika, tapi dia berkebangsaan Inggris, yang mendatangi banyak halakoh-halakoh kajian, termasuk kajiannya Ustadz Zaid, termasuk di UFIT juga didatangi, dan dia wawancara dengan saya. Kemudian rencananya mau dibuat disertasi doktor untuk menjelaskan tentang bagaimana kondisi dakwah salafiyah di Indonesia. Dan dia datang ke berbagai macam daerah, ke Surabaya, ke daerah-daerah yang lain, datang ke pondok-pondok pesantren untuk meneliti lebih detail, melihat langsung. Sampai dia ikut iktikaf, dia ikut sholat taraweh, dia ikut ngaji, tapi tujuannya untuk mencari aibnya kaum muslimin. Ada sebuah pesantren, pesantren ini adanya di Mauritania, pesantren bermadzhab Malikiyah. Dan Mauritania itu termasuk negeri negeri tandus ya, Afrika. Di sana biasanya pesantren itu diletakkan di daerah yang jauh dari pemukiman, entah di tengah padang pasir atau di mana, sehingga siapa yang sudah datang ke situ susah untuk balik. Tujuannya apa? Memaksa para santri mau tidak mau harus betah tinggal di sini. Gaya pendidikan mereka adalah menguasai kitab itu sampai betul-betul dikuasai 100%. Tidak dicampur ya. Sistem kurikulumnya itu tidak dicampur. Kalau kita kan dicampur. Misalnya ada bahasa Arab sekian persen, nanti ada hadis sekian persen, ada hafalan Quran sekian persen. Ini tidak. Tahap awal belajar bahasa Arab, setiap hari bahasa Arab selama tahunan. Mungkin 2 tahun, 3 tahun isinya cuma belajar bahasa Arab saja. Sampai ngelotok jadi sibawai. Itu gaya mereka. Nanti baru tahapan berikutnya adalah belajar fikih dasar Malikiyah. Sampai ngelotok sehingga paham semua matan-matan Malikiyah. Nanti tahap berikutnya baru belajar fikih mukorin antar madhab Malikiyah. Tahap berikutnya baru fikih mukorin antar madhab yang lain. Sehingga orang belajar di sana itu butuh waktu 10 tahun untuk bisa menjadi betul-betul ahli fikih. Dan dia juga betul-betul ahli dalam bahasa Arab. Ada salah seorang dari negeri kafir, orang Eropa, entah Perancis atau mana begitu, dia ikut mondok di situ, Pak, selama 10 tahun. Selama 10 tahun sampai hafal Quran, hafal Muwatta. Kita enggak ada apa-apanya ya. Dan bahkan dia sering jadi imam. Karena termasuk santri yang senior. Sampai akhirnya dia selesai masa pendidikannya di pesantren ini, akhirnya dia pun keluar ya, pamitan, terus pulang. Sampai negaranya, dia mengirim surat. Mengirim surat. Dalam madhab Malikiyah, jika imam itu batal, maka sholat seluruh makmum batal dan wajib diqadha. Wajib diqadha. Akhirnya dia kirim surat. Dia beritahu bahwa sejatinya saya mondok di sini bukan karena saya ingin masuk Islam, bukan saya ingin menjadi muslim yang baik, tapi saya adalah mata-mata. Dan saya ingin mempelajari bagaimana budaya kalian dan apa yang kalian pelajari, sehingga status saya adalah masih kafir. Pakai bahasa Arab nih Pak ya, bukan bahasa Inggris. Karena itu, mengingat saya adalah orang yang kafir, maka tolong sholat kalian diqadha. Jadi dia ngirim surat tujuannya apa? Meminta agar teman-temannya yang dulu pernah jadi makmumnya mengqadha sholatnya. Karena dalam madzhab Malikiyah, jika imamnya batal dan dia memberitahu kepada makmum, maka makmum wajib qadha sholatnya. Subhanallah, betapa sabarnya mereka dalam mencari keburukan kaum muslimin. Dan kita tidak punya orang yang ahli dalam bidang seperti itu, dan kalaupun ada sangat sedikit. Kalaupun ada sangat sedikit. Saya memberikan apresiasi untuk beberapa karya yang ditulis oleh para tokoh di Indonesia yang dia anti dengan gerakan liberal, meskipun ini tidak banyak ya. Seperti Bapak Dr. Adian Husaini, yang beliau termasuk salah satu di antara orang yang punya perhatian khusus dalam mencari celah orang kafir, mencari aibnya orang kafir. Itu Pak Adian pintar. Dan para asatidzah belum punya keahlian dalam masalah ini, hanya satu dua saja yang bisa. Dan di antara yang menonjol di negara kita adalah Pak Adian Husaini. Maka termasuk di antara buku-buku beliau yang bisa kita jadikan sebagai referensi dalam masalah ini adalah tentang bagaimana kita bisa mengetahui kejahatan orang kafir ya. Kemudian bagaimana makar-makar mereka dan upaya mereka dalam menjatuhkan kaum muslimin. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, ia tinggal sebagai duta bangsa atau kepentingan diplomasi dengan negara kafir, seperti menjadi pegawai di kedutaan, maka hukumnya tergantung tujuannya. Seperti atase kebudayaan yang bertujuan memantau dan mengawasi para pelajarnya di negara kafir agar mereka tetap komitmen terhadap agama Islam, baik dari segi akhlak maupun moral. Dengan demikian, tinggalnya di tempat tersebut mendatangkan maslahat yang sangat besar dan mampu mencegah kerusakan besar yang akan terjadi. Dan yang ketiga ini hukumnya boleh karena dia menjadi utusan negeri muslim bagi negeri kafir untuk kepentingan negeri muslim. Dan kedutaan itu punya hukum yang berbeda dengan negara asal. Kedutaan punya hukum yang berbeda dengan negara asal, sehingga dia menjadi bounded area ya. Satu wilayah yang punya batasan tersendiri. Saya mendapatkan sebuah berita bahwa ada beberapa karyawan Libya ya, karyawan yang kerja di Libya, dia pernah melakukan demo mengajak karyawan-karyawan yang lain, kemudian menuntut sesuatu, wallahu a'lam apa yang mereka tuntut. Singkat cerita, kejadian ini pun menjadi masalah besar. Akhirnya mereka diputuskan, ini mau diputuskan berdasarkan keputusan negara Saudi ataukah berdasarkan keputusan negara Indonesia. Kalau negara Indonesia, demo itu bagian dari demokrasi. Artinya dia dihargai. Dia dihargai. Sehingga kalau ada orang yang demo, maka ya ini cara mereka untuk menyampaikan aspirasi. Namun kemudian ini seorang lawyer yang cerita ke saya, beliau mengatakan tidak seperti itu yang berlaku. Karena wilayah atase dan kedutaan itu adalah wilayah negara masing-masing. Sehingga hukum yang berlaku juga hukum bagi negara masing-masing. Karena itu mereka yang melakukan demo di sini berlaku hukum di negara Saudi dan itu bukan negara demokrasi, maka ini tidak diperbolehkan. Akhirnya mereka semuanya dipecat. Dan mereka enggak punya hak untuk menuntut ke apa? Depnaker atau ke dinas terkait masalah hak pegawai karena tidak berlaku hukum Indonesia di sana. Karena itulah sekalipun negeri muslim atau sekalipun kedutaan itu berada di negeri kafir, tapi wilayahnya dianggap sebagai bagian dari negara asalnya. Hukum yang berlaku di situ adalah hukum negara asalnya. Sehingga keberadaan mereka di negeri kafir itu tidak mempengaruhi posisi mereka dan interaksi mereka dengan orang kafir, dan bahkan mendatangkan maslahat besar. Karena terutama negara-negara Islam, ketika mereka punya kantor kedutaan di negeri kafir, mereka bisa mengajak masyarakatnya untuk turut belajar agama Islam, terutama melalui pendekatan budaya. Karena setiap negara itu terkadang punya ketertarikan untuk mempelajari budaya negara yang lain. Wallahu a'lam. Yang keempat, ia tinggal untuk kepentingan pribadi seperti berdagang dan berobat, maka diperbolehkan baginya tinggal sebatas keperluan yang ada. Dan sebagian ulama ada yang memperbolehkan tinggal di negeri kafir untuk tujuan berniaga berdasarkan sebuah asar dari sebagian sahabat. Nah, yang kelima, cukup jelas ya Allah yang keempat ya. Yang kelima, ia tinggal untuk tujuan belajar. Ini seperti bagian sebelumnya, yaitu tinggal untuk suatu keperluan. Tetapi ini lebih berbahaya dan lebih mudah merusak akidah dan akhlak seseorang. Karena biasanya seorang mahasiswa merasa rendah diri dan menganggap tinggi ilmu pengajarnya, sehingga dengan mudah ia terpengaruh pemikiran, pendapat, akhlak dan moral mereka. Selanjutnya ia mengikuti mereka kecuali orang-orang yang dikehendaki dan dilindungi Allah, dan ini sangat sedikit jumlahnya. Selanjutnya, mahasiswa atau pelajar biasanya selalu membutuhkan pengajarnya, yang akhirnya ia terikat dengannya dan mendiamkan kesesatan dan segala penyimpangannya karena kebutuhannya pada gurunya tersebut. Lalu di tempat belajar, biasanya ia memerlukan teman bergaul. Ia bergaul dengan sangat akrab satu sama lain serta saling mencintai. Karena bahaya itulah hendaknya ia lebih berhati-hati. Bagi pelajar yang ingin tinggal di negeri kafir, di samping memenuhi dua syarat yang sudah disebutkan di atas, ia harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Pertama, seorang yang hendak belajar memiliki kematangan berpikir, bisa memisahkan antara yang bermanfaat dan yang mudarat, serta berwawasan jauh ke depan. Adapun pengiriman para pemuda belia yang masih dangkal pemikirannya, maka hal itu sangat berbahaya bagi akidah, akhlak dan moral mereka, juga berbahaya bagi umat Islam. Di saat mereka pulang ke negerinya, mereka akan menyebarkan racun pemikiran yang mereka ambil dari orang-orang kafir, seperti telah banyak kita saksikan. Para pelajar yang dikirim ke negeri kafir itu berubah sekembali mereka ke negeri masing-masing. Mereka pulang dalam keadaan rusak agama, akhlak, moral, serta pemikirannya, hal yang sangat berbahaya bagi diri mereka sendiri serta masyarakat. Itulah yang kita saksikan secara nyata dan real. Pengiriman para pelajar seperti mereka ke negeri kafir bagaikan kita menyajikan daging segar kepada anjing yang lagi kelaparan. Yang kedua, seorang yang mau belajar hendaknya memiliki ilmu syariat yang cukup agar ia mampu membedakan antara yang benar dan yang batil, mampu mencerna dan menghindar dari kebatilan agar ia tidak tertipu olehnya sehingga menyangka bahwa hal tersebut benar, atau merasa ragu dan kabur atau tidak mampu melawan kebatilan tersebut, akhirnya ia menjadi bimbang dan terhanyut oleh kebatilan. Dalam sebuah doa disebutkan, Allahumma arinil haqqo haqqan warzuqnit tiba'ah wa arinil batila batilan warzuqnit tinabah wa la taj'alhu multabisan alayya wa fa'adil. Ya Allah, perlihatkan kepadaku kebenaran sebagai suatu yang benar, lalu berikan kepadaku kekuatan untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepadaku kebatilan sebagai yang batil, dan berikan kepadaku kekuatan untuk menghindarinya, dan janganlah engkau kaburkan hingga aku tersesat. Yang ketiga, hendaknya seseorang yang mau belajar memiliki agama yang kuat sehingga bisa membentengi diri dari kekufuran dan kefasikan. Sebab orang yang lemah agamanya tidak mungkin selamat untuk tinggal di negeri kafir tersebut kecuali yang dikehendaki Allah. Hal itu dikarenakan kuatnya serangan dan pengaruh, sementara yang bersangkutan tidak mampu mengadakan perlawanan. banyak sekali hal-hal yang menimbulkan kekafiran dan kefasikan jika orang tersebut lemah agamanya, tidak memiliki kekuatan untuk melawan pengaruh tersebut, maka dengan mudah kekufuran mempengaruhinya. Yang keempat, ia belajar untuk mengkaji ilmu yang sangat bermanfaat bagi umat Islam yang tidak ditemukan di sekolah-sekolah dalam negeri mereka. Jika ilmu tersebut kurang bermanfaat bagi umat Islam atau bisa didapat di sekolah-sekolah dalam negeri mereka, maka tidak diperbolehkan tinggal di negeri tersebut untuk tujuan belajar. Karena hal itu sangat berbahaya bagi agama, akhlak dan moral mereka dan hanya menghambur-hamburkan harta saja dengan tidak ada gunanya. Yang kelima, ia tinggal di negeri kafir untuk selamanya sebagai penduduk asli. Ini lebih bahaya dari sebelumnya karena kerusakan akibat berbaur dengan orang-orang kafir. Sebagai warga negara yang disiplin, ia harus mampu hidup bersama-sama dengan anggota masyarakat secara harmonis, saling mencintai dan tolong-menolong di antara sesama. Ia juga memperbanyak penduduk negara kafir. Ia akan terpengaruh dengan adat kebiasaan orang kafir dalam mendidik dan mengarahkan keluarganya yang mungkin akan mengikuti akidah dan cara ibadah mereka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fahuwa misluhu." Barang siapa yang berkumpul dan tinggal bersama orang musyrik, maka ia akan seperti mereka. Hadis ini walaupun dhaif dalam sanadnya, tapi isinya perlu mendapat perhatian. Karena kenyataan berbicara orang yang tinggal di suatu tempat, ia dipaksa untuk menyesuaikan diri. Dari Qais bin Abi Hazm, dari Jarir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin." Qalu ya Rasulullah, fal walima? Qala la tara'a narahuma. Saya berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal bersama-sama dengan orang-orang musyrik. Mereka bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak boleh saling terlihat, tidak boleh saling terlihat api keduanya tidak tinggal berdekatan." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi dan kebanyakan para perawi menyebut meriwayatkan hadis ini secara mursal dari jalan Qais bin Abi Hazim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-Tirmizi berkata, "Saya mendengar Muhammad," yang dimaksud adalah Al-Bukhari, berkata bahwa hadis Qais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan secara mursal. Nah, kita perhatikan syarat-syarat yang begitu ketat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin terkait mereka yang ingin belajar di negeri kafir. Karena realitanya banyak di antara orang yang belajar di negeri kafir, begitu pulang justru malah menjadi corong-corongnya orang kafir. Mereka menjadi orang yang membela orang kafir. Karena biasanya orang kalau sudah belajar di negeri kafir, maka muncul kekaguman terhadap dosennya, gurunya, bahkan termasuk lingkungannya, akhirnya kerasan dan betah di sana. Karena itu beliau ngasih syarat yang cukup ketat. Coba kita ulangi lebih ringkas. Yang pertama apa tadi? Dia harus punya kedewasaan, bisa menimbang dampak baik dan buruknya ke depan. Yang kedua, memiliki ilmu syariat yang cukup agar dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil. Yang ketiga, punya kemauan untuk belajar ilmu agama, sehingga ketika dia meskipun berada di negeri kafir, namun dia tetap bisa bertahan dalam suasana selalu belajar ilmu agama. Dan walhamdulillah, meskipun tinggal di negeri kafir, ada banyak mahasiswa muslim yang justru mendapatkan hidayah. Mereka ngaji ketika berada di negeri kafir. Dulu ketika di negeri muslim gak pernah mengenal istilah kajian bahasa Arab atau kajian tauhid atau kajian tentang ilmu-ilmu agama yang lebih detail. Tapi ketika di negeri kafir, walhamdulillah, justru mereka mengenalnya. Ada salah satu kawan saya, dia S2 di Amerika, dan dulu di sini dia nakal, ya. Dia kumpulnya dengan anak-anak yang nakal, di sana belajar bahasa Arab sekarang jadi soleh. Alhamdulillah. Dan ada juga yang menempuh kuliah doktoral di Inggris, kemudian pulang-pulang bisa membaca kitab Gundul. Dan banyak seperti itu yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Intinya kembali kepada komunitas. Intinya kembali kepada komunitas. Dan walhamdulillah, komunitas yang belajar sunnah terlihat lebih dominan dibandingkan komunitas yang kurang dekat dengan sunnah. Dan ini salah satu di antara hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan yang Allah berikan bagi kaum muslimin yang ada di negeri non muslim. Kemudian yang keempat, ilmu yang dia pelajari harus ilmu yang memang dibutuhkan bagi kaum muslimin. Namun kalau ilmu itu tidak dibutuhkan, maka sia-sia saja dia belajar di negeri kafir. Yang kelima, dia tinggal di negeri kafir, sifatnya hanya sementara dan tidak boleh selamanya. Kalau dia tinggal selamanya, maka mendapatkan ancaman dari Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang ada di buku. Meskipun statusnya dhaif, namun hadis ini maknanya dinilai benar oleh para ulama. Kemudian di sini ada sedikit catatan pernyataan dari Turmudi untuk hadis yang terakhir. Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di negeri kaum musyrikin. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, walima? Mengapa seperti itu ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, la tara'a narahuma. Jangan sampai mereka saling melihat apinya. Tidak melihat api itu artinya tinggalnya berjauhan. Sehingga kalau ada orang kafir ngobong sampah, itu belue ra ketok. Berarti kira-kira jarak berapa? Seperti itulah yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar muslim tidak bergabung dengan daerah orang kafir. Namun hadis ini adalah hadis mursal dari Qais bin Abi Hazim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata At-Tirmidzi, saya mendengar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Karena Tirmidzi muridnya siapa? Bukhari. Imam Tirmidzi itu muridnya Bukhari. Saya mendengar Imam Bukhari berkata bahwa hadis Qais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan secara mursal. Mursal itu tabi'in, seorang tabi'in meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tabi'in ketemu Nabi atau tidak? Tidak. Karena tidak ketemu berarti riwayatnya ada yang hilang, perawinya ada yang hilang. Nah, perawi yang hilang ini tidak bisa kita pastikan. Yang hilang ini sahabat atau bukan sahabat? Kalau yang hilang ini sahabat, tidak jadi masalah. Tapi kalau yang hilang ini bukan sahabat, hadis ini bisa bermasalah. Karena itu sebagai kehati-hatian, para ulama menggolongkan hadis mursal termasuk hadis dhaif. Tayyib. Kesimpulannya begini, meskipun hadis ini dhaif, tapi secara makna dibenarkan oleh para ulama. Dalam arti kita tidak boleh tinggal bersama orang kafir. Selanjutnya, bagaimana seorang muslim merasa tenang hidupnya dan bertempat tinggal di negeri kafir yang secara terang-terangan syiar kekafiran itu dikumandangkan dan hukum yang diterapkan adalah hukum tauhid yang memusuhi hukum Allah dan Rasulnya. Semua itu ia lihat dan ia dengar dengan perasaan rela. Ia merasa tentram tinggal di negeri tersebut seperti layaknya hidup di negeri kaum muslimin dengan keluarganya. Padahal ini sangat berbahaya bagi agama dan akhlak keluarga serta anak-anak mereka. Demikianlah yang bisa saya paparkan tentang hukum tinggal di negeri kafir. Saya mohon kepada Allah agar penjelasan saya ini sesuai dengan kebenaran. Nah, Ini yang disampaikan oleh beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan beliau berikan pemaparan yang cukup panjang terkait masalah tinggal di negeri kafir. Ada berapa halaman itu? Ada sekitar 5 ya. 5-6 halaman atau 5 lembar, berarti 10 halaman. Isinya khusus membahas tentang hukum tinggal di negeri kafir dengan aneka tujuan seperti yang telah beliau sampaikan. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, banyak kaum muslimin ketika tinggal di negeri kafir sementara dia belum memiliki kesadaran agama yang berarti, terkadang dia menikmati dan menyaksikan peribadatan orang kafir. Di orang kafir sedang menyembah di kuil, dia nonton ya, dia terhibur, atau kegiatan mereka di kelenteng-kelenteng mereka dia ikut terhibur dan seterusnya. Padahal kita tidak boleh datang di tempat ibadahnya orang kafir pada saat mereka sedang beribadah. Kenapa? Laknat Allah sedang turun di situ. Laknat Allah sedang turun di situ karena mereka sedang melakukan kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat setiap tindakan kesyirikan. Sehingga ketika kita ikut hadir di situ, maka bisa jadi ikut turut mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mengenai hukum berkunjung ke tempat ibadahnya orang kafir, jika tidak ada kegiatan ibadah maka diperbolehkan. Tapi kalau ada kegiatan ibadah yang sedang mereka kerjakan, hukumnya tidak boleh. Kalau sebatas berkunjung ke tempat ibadah, diperbolehkan. Dulu sahabat ada yang masuk ke gereja, tidur di gereja. Tapi pada waktu ketika mereka sedang tidak beribadah. Namun ketika sedang beribadah, pada waktu hari Id atau ketika hari yang mereka agungkan, hari Ahad, maka mereka menghindarinya. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ijtanibul kufara, ijtanibu ma'abidil kufar fi a'yadihim. Jauhilah tempat-tempat ibadah orang-orang kafir ketika pada waktu hari raya mereka. Karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan murkanya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan melihat penjelasan beliau tentang penyempurna syariat Islam sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Dan di bagian yang terakhir nanti kita akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa agama yang sempurna, sehingga kita tidak perlu untuk kemudian mengambil agama yang lain karena Allah telah berikan kita syariat yang sempurna. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Berdua-duaan lelaki dan perempuan yang bukan mahram dilarang. Jika saya bekerja sebagai sopir Grab atau Gokar, mendapatkan perempuan yang sendirian, jika penumpangnya wanita tua, saya bisa menahan. Maksudnya menahan apa ini? Menahan marah ya. Terkadang saya mendapatkan penumpang wanita yang menggoda syahwat. Apakah termasuk ditakdirkan sebagai sopir Gojek? Pertanyaannya, apakah termasuk ditakdirkan atau tidak? Semua yang terjadi di alam raya ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak ada yang keluar dari takdir. Kalau Anda berbicara tentang masalah takdir, maka tidak ada yang bisa keluar dari takdir. Namun takdir jangan dijadikan sebagai alasan untuk pembenar pelanggaran syariat. Menjadikan takdir sebagai alasan pembenaran syariat, ini akidahnya Jabariyah, yang ini diistilahkan oleh para ulama dengan kelompok musyrikiyah. Orang yang menyimpang terkait masalah takdir ada tiga, dulu sudah pernah kita sampaikan ya, majusiyah, musyrikiyah, iblisiyah. Pengikut majusi, siapa ini? Qadariyah, yang menganggap bahasanya perbuatan manusia itu tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana majusi yang meyakini di alam raya ini ada banyak pencipta. Yang kedua, musyrikiyah. Ini madhabnya Jabariyah. Mereka mengakui takdir. Semua takdir dia akui. Tapi dia jadikan takdir sebagai alasan untuk membenarkan penyimpangan dan pelanggaran. Ya saya melakukan seperti ini, ya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya sudahlah, biarlah jadi orang seperti ini. Misalnya dia kerja di bank, ini kan takdir Allah untuk saya. Atau dia bekerja sebagai apa misalnya ya, orang yang melakukan tindakan maksiat, dan dia anggap itu sudah menjadi takdir Allah. Maka menjadikan takdir sebagai alasan maksiat, ini akidahnya orang musyrik. Mereka mengatakan gimana? Lau syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min dunihi min syai'. Andaikan Allah menakdirkan untuk kita, tentu kita tidak akan berbuat syirik. Coba lihat, Allah menakdirkan tidak? Menakdirkan. Saya berbuat syirik dengan takdir Allah tidak? Dengan takdir Allah. Berarti Allah setuju dengan kesyirikan saya. Ini alasan orang musyrik untuk membenarkan kesyirikannya. Kemudian yang ketiga adalah iblisiyah, mengikut iblis. Disebut iblisiyah, iblis itu mengajarkan kepada manusia bahwasanya takdir itu ada, tapi syariat juga ada, namun keduanya dibenturkan. Keduanya dibenturkan. Sampai akhirnya dia menyatakan kalau Allah tidak adil. Sampai akhirnya kesimpulannya dia menyatakan Allah tidak adil. Kalau Allah takdirkan saya sebagai orang yang durhaka kepadanya, sebagai orang yang durhaka kepadanya, jika ini kehendak Allah, kenapa saya harus disiksa? Kalau seperti itu berarti Allah tidak adil. Akhirnya dia pun bangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mengikut iblisiyah. Karena itu betul bahasanya ini semuanya ditakdirkan oleh Allah, namun Anda tidak boleh menjadikan alasan takdir sebagai pembenar untuk melakukan penyimpangan. Kalau yang ditanya adalah bagaimana solusinya, kita sarankan begini ya. Jadi definisi khalwat, definisi berkhalwat itu ketika dia berada di sebuah tempat yang tidak terpantau oleh orang lain, tidak terlihat oleh orang lain, tidak ada kebersamaan orang lain di situ, itulah khalwat. Karena itulah, jika ada sebuah tempat yang dia sepi, gak ada orang lain, kemudian di tempat itu ada dua orang laki-laki perempuan yang bukan mahram sholat jamaah, meskipun tempat itu adalah masjid atau musola kampus misalnya, musola jurusan kan biasanya ya, satu ruangan khusus gitu ya. Meskipun itu adalah tempat ibadah, maka ini termasuk berkhulwat. Dan jamaah seperti ini hukumnya batal. Dulu sudah pernah kita sampaikan ya. Namun kalau suasananya ramai, misalnya di Masjid Al-Huda, di sebelah selatan ada yang sedang ngobrol, ya, belakang ada yang ngobrol, ada dua orang laki dan wanita sholat jamaah berdua, dan dia bukan mahram, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Tidak berkhulwat. Ilahnya di situ adalah berkhulwat, bukan jamaah berduaan laki dan wanita. Sehingga definisi khulwat tadi, ketika ada laki dan wanita berada di sebuah tempat tanpa ada orang lain, maka ini termasuk berhala. Karena itu solusinya, jika Anda mendapatkan penumpang yang lawan jenis, maka biar tidak termasuk berkhulwat, silahkan buka kacanya, ya. Buka kacanya agar kelihatan dari luar. Kalau penumpangnya nggak mau gimana? Ya bawa pickup. Oh itu angkutan, ya. Bukan angkutan manusia. Allahu a'lam. Kemampuan dakwah saya sangat minim. Banyak orang meninggalkan sholat berjamaah di kampung. Apakah dengan melakukan nahi mungkar dalam hati dan rutin menjadi muadzin sudah cukup hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Kita punya masalah yang sama, tidak hanya penanya, ya. Di daerah saya juga banyak yang seperti ini, di tempatnya Pak Farid, di tempat banyak juga, Pak. Hampir semua tempat kita punya banyak masalah seperti ini, yaitu orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Bahkan tidak hanya tidak mau sholat jamaah, sampai bahkan tidak mau melaksanakan sholat. Banyak kita jumpai. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Memang menyampaikan langsung kepada mereka secara tatap muka bisa menjadi masalah besar. Apalagi di kampung yang masih menganggap hal seperti ini sesuatu yang biasa, bukan termasuk pelanggaran. Karena itu, pertama, bahwa ingkarul mungkar dengan batin, ingkarul mungkar dengan batin ini menggugurkan kewajiban muslim jika dia tidak bisa melakukan ingkarul mungkar dengan tangan dan lisan. Yang kedua, kalau misalnya dia bisa menyampaikan dengan media yang lain, misalnya dengan tulisan atau titip kepada khatib setempat, tolong diingatkan agar para kaum muslimin di kampung ini ikut hadir dalam sholat jamaah, maka insya Allah itu semoga sudah bisa menjadi mewakili bagi permasalahan yang ada di lingkungan kita. Wallahu a'lam. Saat mudik dan berkunjung ke rumah sahabat, saya dipaksa. Saya dipaksa dititipi atribut kampanye caleg. Bolehkah saya sampaikan atau saya buang? Kalau Anda dipaksa, berarti Anda sendiri tidak setuju dengannya, maka tidak perlu disampaikan. Bagaimana jika melakukan ibadah hanya sekedar melakukan tanpa pikir pahala atau siksa? Yang penting menjalankan ibadah saja. Perlukah diluruskan? Secara niat, insya Allah dia, jika ibadahnya ibadah yang niatnya ikhlas, maka ibadahnya sah. Namun kualitas pahalanya bisa jadi kurang besar. Orang yang melaksanakan ibadah tanpa menghadirkan istisyarul qalbi bithawab, harapan besar untuk bisa mendapatkan pahala dari ibadah yang dia kerjakan, maka ini bisa menurunkan kualitas ibadahnya. Kenapa? Karena nilai rojaknya menjadi hilang. Padahal motivasi orang ibadah itu ada tiga: mahabbatullah, rojak, satu lagi apa? Khauf. Ketiganya harus ada. Jika dia enggak punya rojak, enggak punya harapan pahala dari Allah, dikei-ra-dikei aku tetap sholat. Mau dikasih ibadah atau mau dikasih pahala, tidak ada pahalanya, saya tetap ibadah. Maka ini bisa berbahaya. Berarti dia menghilangkan rojak. Tanamkan keinginan untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang sering ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengapa beliau ketika mengajarkan sebuah ibadah tertentu, beliau kasih janji, siapa yang melakukan ini maka nanti dapat ini, siapa yang melakukan ini dapat ini. agar muncul roja dalam diri sang pelaku, sehingga ketika dia melakukannya ada harapan besar di sisi Allah Ta'ala. Ini akan memunculkan husnuzan kepada Allah, maka dia akan berbaik sangka kepada Allah. Allah akan memberikan yang terbaik bagi saya jika saya melakukan ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum polisi yang ditugaskan atasan untuk menjaga bank dan mendapatkan upah dan tidak bisa menolak perintah? Bagaimana status upah yang didapatkan? Yang pertama, untuk aparat yang dia ditugaskan menjaga bank ketika ngisi ATM, ya. Ketika ngisi ATM, bank datang, kemudian dia berjaga membawa senjata ketika proses pengisian ATM. Yang kita lihat, ngisi ATM itu, ngisi uang di ATM, ada transaksi ribanya enggak? Ada transaksi riba atau tidak? Tidak. Sehingga apa yang dia jaga? Apa yang dia jaga? Menjaga keamanan ketika proses naruh uang. Menjaga keamanan itu tujuannya adalah man'ul i'tida', menghalangi terjadinya kezaliman. Sehingga ketika tujuannya adalah dalam rangka menghalangi terjadinya kezaliman, apa yang beliau lakukan, yang dilakukan oleh aparat ini, bukanlah tindakan penyimpangan. Tidak termasuk ta'awun dalam maksiat dan tindakan yang melampaui batas. Karena alasan inilah Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan bahwa aparat yang dia ditugaskan untuk menjaga uang milik orang lain, termasuk milik bank, ketika ditaruh di ATM atau ketika ada bagian yang perlu keamanan, kata beliau, gajinya halal, diperbolehkan. Karena yang dijaga adalah keamanan agar jangan sampai ada kezaliman. Berbeda dengan menjaga transaksi. Ada orang sedang bertransaksi haram, misalnya transaksi riba. Kemudian ada seorang aparat yang ikut hadir menjaga keamanan transaksi tadi. Maka ini termasuk ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan tindakan melampaui batas. Nah, bagian yang kedua ini yang dilarang. Wallahu a'lam. Saat barang hibah kita ditelantarkan, bolehkah kita ambil kembali atau kita urus kembali? Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menghibahkan seekor kuda dan beliau berikan kepada salah seorang yang pernah berjihad, yang dia rajin berjihad namun tidak punya kuda. Lalu dikasih kuda oleh Umar dengan harapan kuda ini dirawat dengan baik agar nanti ketika ada jihad berikutnya dia bisa menggunakan kuda ini sebagai media jihadnya. Tapi ternyata tipe orang ini bukan tipe orang yang pintar ngerawat kuda. Kan ada orang yang pintar ngerawat kendaraan dengan orang yang tidak pintar ngerawat kendaraan, gitu Pak ya. Ada yang orang ketika dikasih kendaraan pokoknya waton make gitu aja. Rusak enggak rusak yang penting iso mlaku. Sehingga dia tidak pernah perhatian dengan ganti oli, enggak pernah perhatian dengan ganti ban, pokoknya yang penting mlaku-mlaku. Ini orang yang tipenya tidak perhatian dengan kendaraan. Sahabat ini seperti itu Pak karakternya. Dia tidak punya perhatian dengan kendaraan. Akhirnya kudanya ini semakin kurus. Dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sedih. Wah, nanti kalau gini caranya berarti kuda ini tidak bisa dimanfaatkan untuk jihad. Akhirnya beliau berencana untuk membeli kembali kuda itu. Tadinya cuma dihibahkan, mau saya beli, biar saya saja yang ngerawat, nanti kalau datang waktunya jihad saya kasihkan ke orang itu biar dipakai untuk jihad. Namun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan al-a'idu fi hibatihi kal-qai'i kal-kalbi yaqi'u thumma ya'kulu qai'ahu. Orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti anjing yang makan muntahan, kemudian dia anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahannya. Padahal dalam kasus ini Umar tidak mengambil kembali, tapi Umar membelinya. Maka ini dalil bahwa menarik kembali hibah hukumnya tidak diperbolehkan. Jangankan menarik secara gratisan, ya, membeli saja hukumnya tidak boleh. Meskipun hibah itu ditelantarkan oleh penerimanya. Karena itu yang bisa kita sarankan adalah kita kasih peringatan, tolong barang yang saya kasih dirawat dengan baik, dimanfaatkan agar bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.